بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas sirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fil din, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang bagaimana background dari keluarga Umar bin Khattab. Telah kita jelaskan tentang bapak beliau, ibu beliau, saudara-saudara beliau, baik saudara kandung maupun saudara seibu. Demikian juga telah kita sebutkan istri-istri beliau dan juga putra-putra beliau. Ya, beliau memiliki 7 orang istri, artinya pernah menikahi 7 orang istri, bukan memiliki 7 orang istri ya. Karena batasan menikah dengan wanita itu hanya 4 orang saja. Jadi beliau sempat menikah dengan 7 orang wanita dengan dan memiliki 1 orang ummu walad, yakni wanita budak yang melahirkan anak beliau. Dan dari mereka semua Umar mendapatkan 13 orang anak. Dan telah kita sebutkan juga bahwa beliau memiliki seorang anak yang juga menonjol, ya, yaitu Abdullah ibnu Umar, termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abdullah bin Umar riwayat hadisnya sekitar 2.600 sekian. Ya, beliau berada di peringkat yang kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, dimanapun Anda berada, kita akan bahas bagaimana pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Namun sebelumnya kita sebutkan bagaimana sikapnya Umar bin Khattab ketika Rasul Sallallahu alaihi wa sallam wafat. Ini yang menunjukkan perbedaan beliau dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar ini termasuk orang yang atau beliau tidak mampu untuk menerima kenyataan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, kita tahunya kan Umar itu karakternya keras, ya, karakternya keras ya, memiliki hati yang pendirian yang kokoh. Namun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ternyata Umar tidak bisa menerima fakta tersebut. Ya, malah dia mengatakan inna rijalan minal munafiqin yaz'umuna anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qad tuwfiya. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq riwayat dari Abu Hurairah bahwa Umar mengatakan sesungguhnya sebagian kaum munafiqin mengira bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Jadi beliau tidak menerima, ya, fakta kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Sedih sekali, karena sedihnya beliau, beliau tidak bisa menerima fakta bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ya, berbeda dengan Abu Bakar Siddiq yang beliau lebih bijak. Ketika itu beliau menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jenazah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium jenazahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para sahabat, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Afa imma ta'au qutil inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul, dan sungguh telah berlalu sebelum beliau beberapa orang rasul. Afa immata aw qutil, ya, in qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila dia meninggal dunia, beliau meninggal dunia, atau beliau terbunuh di medan pertempuran, lantas kalian kemudian berpaling ke belakang, meninggalkan agama kalian. Maka kemudian Umar pun tersadar, seakan-akan ini kali pertama dia mendengar ayat tersebut. Ini menunjukkan perbedaan antara Abu Bakar dan Umar. Umar yang kita kesankan, ya, yang terkesan bahwa beliau memiliki karakter yang kokoh, karakter yang kuat, sedangkan Abu Bakar memiliki karakter yang lembut, ternyata ketika menghadapi wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik. Abu Bakar kelihatan tegar sekali dalam menghadapi fakta tersebut, realita tersebut, sementara Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Baru kemudian setelah dibacakan ayat tadi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar kemudian tersadar. Umar kemudian tersadar. Ya. Ini perbedaan sikap antara Abu Bakar Siddiq dan Umar ketika menghadapi wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar itu berwasiat agar yang menjadi pemimpin setelah beliau wafat adalah Umar. Dan beliau memang senantiasa didampingi oleh Umar bin Khattab. Sehingga wajar Abu Bakar itu ditunjuk menjadi khalifah. Karena selama Abu Bakar masih hidup, Umar inilah yang menjadi wakil atau menjadi pendamping dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam menjalani tugasnya sebagai khalifah. Ya. Bahkan kisahnya telah kita sebutkan, ya. Ketika Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan Usamah, ya, pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam wafat, ya. Abu Bakar mengirimkan kembali pasukan Usamah. Nah, beliau meminta izin kepada Usamah agar Umar radhiyallahu taala anhu tidak ikut berangkat. Agar Umar radhiyallahu taala anhu tidak ikut berangkat. Ya. Untuk apa? Agar dia bisa mendampingi Abu Bakar di Madinah. Enggak usah ikut berperang, tapi mendampingi Abu Bakar dalam memerintah. Ya. Inilah ya, sebabnya mengapa Umar setiap kali memanggil Usamah bin Zaid, ya, ketika memanggil Usamah bin Zaid, selalu Abu Bakar mengatakan, ya, assalamu alayka ayyuhal amir. Ya, dia mengucapkan apa? Salam atasmu wahai komandan, ya, salam atasmu wahai komandan. Ini menunjukkan bahwa apa? Umar sangat menghormati Usamah karena dulu dia adalah anak buahnya Usamah. Hanya saja diperintahkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau dalam memerintah. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menjelang wafatnya Abu Bakar, jadi Abu Bakar ini sering menunjuk Umar untuk menggantikan beliau sebagai imam salat. Ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq ini ditimpa sakit yang sangat parah. Ya, selama beberapa belas hari beliau demam menjelang wafatnya beliau. Maka kemudian sebelum menunjuk Umar sebagai khalifah, artinya beliau sebenarnya sudah punya pemikiran. Sudah memiliki pemikiran bahwa yang akan beliau angkat sebagai pengganti beliau adalah Umar. Tapi bukan berarti Abu Bakar ini tidak bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat lainnya. Ya. Jadi bukan hanya kemudian mengangkat Umar begitu saja tanpa meminta pertimbangan para sahabat. Ya. Kadang terkesan kita, terkesan bahwa Abu Bakar itu memutuskan sendiri ketika memilih Umar sebagai pengganti beliau. Pada hakikatnya tidak demikian. Ya, disebutkan oleh para ahli sejarah Islam, ya, di antaranya Al-Imam At-Tabari dalam tarikhnya, ya, disebutkan bahwa Umar itu berkonsultasi dengan para sahabat. Bagaimana kalau saya mengangkat Umar sebagai apa? Sebagai pemimpin. Contohnya, beliau pernah memanggil ketika beliau sakit, beliau memanggil Abdurrahman bin Auf. Kita tahu sendiri kedudukan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk dari, ya, 10 sahabat yang dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Berarti dia adalah 10 sahabat yang paling utama. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka ini semua adalah sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Orang-orang yang paling utama, paling afdol yang dari kalangan para sahabat. Maka dipanggil Abdurrahman bin Auf oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, akhbirni an Umar. Wahai Abdurrahman, coba bagaimana pandanganmu tentang Umar bin Khattab? Maka kemudian, ya, Abdurrahman mengatakan kepada Umar, kepada Abu Bakar, huwa wallahi afdalu min ra'ika fihi min rajul minar rajul walakin fihi ghillah. Ya. Kata Abdurrahman, demi Allah, dia adalah orang yang terbaik, ya, yang terlintas dalam benakmu, akan tetapi padanya terdapat karakter yang keras. Ini para sahabat mengakui bahwa Umar memiliki karakter yang keras. Coba lihat di sini ya, Abdurrahman menyetujui apa yang terlintas di benaknya Abu Bakar, bahwa Umar itu merupakan orang yang terbaik, merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, ba'da Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Abu Bakar membela Umar. Ya, tadi dikatakan walakin fihi ghillah. Ya, pada diri Umar itu terdapat sifat yang keras. Ya. Terdapat sikap yang keras. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan dzaka li'annahu yarani raqiqan. Ya. Walau afdal amr ilaihi la taraka katsiran mimma huwa alaihi. Kemudian Abu Bakar itu lihat, masya Allah ya, penjelasan beliau itu, beliau bukan kemudian mengiyakan Abdurrahman bin Auf bahwa Umar itu orang yang keras, enggak. Tapi kata Abu Bakar ya, Umar itu menjadi keras karena dia melihat aku yang terlalu lembut. Jadi beliau malah subhanallah membela Umar. Kenapa Umar itu keras? Karena mungkin saya yang terlalu lembut. Jadi dia mengembangi kelemah lembutan yang ada pada diriku. Ya. Walau afdal amr ilaihi lataraka katsiran mimma huwa alaihi. Kalau dia dijadikan seorang pemimpin, niscaya akan berubah Umar. Ya, akan berubah Umar. Dia akan tinggalkan sikap keras yang ada pada dirinya. Ya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu berkonsultasi dengan para sahabat. Ya, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, Abu Bakar Siddiq sebelum menunjuk Umar sebagai pengganti beliau, ya, beliau terlebih dahulu berkonsultasi dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Nah, kemudian sebelum wafat, ya, Abu Bakar Siddiq ini menulis wasiat tentang penunjukan Umar sebagai pengganti beliau. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau memanggil Utsman bin Affan. Kemudian sama pertanyaannya dengan apa? Dengan pertanyaan yang beliau lontarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Akhbirni an Umar. Wahai Utsman, kabarkan kepadaku tentang Umar. Kabarkan kepadaku tentang Umar. Maka kemudian Utsman menjawab, anta akhbaru nabihi. Engkau adalah orang yang paling mengenal sosok Umar daripada kami. Di antara kami engkaulah yang paling mengenal sosok Umar. Kemudian kata Abu Bakar, adzalika ya Abu Abdillah. Tambahkan informasi bagiku wahai Abu Abdillah. Memang betul, aku adalah orang yang paling paham tentang sosok Umar. Tapi aku ingin agar kalian menambahi informasi tersebut. Ya. Maka kemudian kata Utsman, Allahumma ya ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatah wa annahu laisa fina mithluhu, ya, wa annahu laisa fina mithluhu. Kemudian kata Utsman, demi Allah, ya, ilmuku tentang sosok Umar bahwa perkara yang tersembunyi pada dirinya ini lebih baik daripada perkara yang tampak. Artinya yang tampak saja dari Umar itu sudah baik sekali, ya, apalagi perkara yang dia sembunyikan, ya. Amal-amalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab secara tersembunyi ini jauh lebih baik daripada apa yang tampak di mata-mata kita. Ini merupakan tazkiyah dari Utsman bin Affan kepada sosok Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa annahu laisa fina mithluhu, dan tidak ada seorang pun yang semisal dengan Umar di tengah-tengah kita. Ya, di tengah-tengah kita, ya, hanya ada satu Umar, ya, Umar yang merupakan orang yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dari jawaban Utsman ini, ya, setelah bermusyawarah dengan beberapa orang sahabat, maka Abu Bakar pun meminta agar Utsman menuliskan wasiat. Ya, atau Utsman menuliskan wasiat yang akan beliau utarakan. Ya, uktub, dia mengatakan kepada siapa? Kepada Utsman, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahada Abu Bakar ibn Abi Quhafah fi akhiri ahdihi bidunya kharijan minha. Tuliskan, ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Quhafah di akhir kehidupannya ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Wa awalu ahdihi bil akhirah dakhilan fiha, dan merupakan awal dia masuk ke dalam akhirat, dalam dunia akhirat, ya. atau masuk ke dalam alam akhirat, ya. Hina yu'minul kafir wa yuqinul fajir. Di mana di akhirat nanti orang-orang yang kafir akan beriman, artinya mereka akan membenarkan, ya, hari akhir tadi yang sebelumnya mereka mengingkari. Ketika mereka masuk ke dalam dunia akhirat, ya, masuk dalam alam akhirat, tidak mau tidak mereka pasti akan mengimani, ya. Wa yuqinul fajir, ya, wa yasdukul kadzib, ya, wa yusaddiqul kadzib. Kemudian orang yang fajir akan menjadi yakin dan orang yang berdusta akan membenarkan. Jadi beliau menggambarkan bagaimana alam akhirat, ya, bahwa di alam akhirat itu orang yang sebelumnya kafir dia akan beriman, ya, tapi imannya akan terlambat, sudah terlambat, ya, sudah terlambat. Demikian juga orang yang fajir, ya, orang yang fajir akan menjadi yakin, yang sebelumnya dia tidak yakin dengan pembalasan Allah, ketika itu dia akan menjadi yakin. Hanya saja keyakinannya tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Ya, demikian juga orang yang berdusta akan membenarkan, orang yang mendustakan akan membenarkan, akan membenarkan. Baik. Kemudian ini istakhlaftu alaikum, maka kemudian aku mengangkat atas kalian atau memilih pemimpin atas kalian. Nah, kemudian karena demikian parahnya sakit yang ditimpa oleh Abu Bakar, beliau pingsan. Sebelum apa? Sebelum berhasil menyelesaikan apa? Wasiat beliau yang ditulis oleh Uthman bin Affan. Ya. Maka kemudian ucapan tersebut atau tulisan Abu Bakar tersebut diteruskan oleh Uthman. Ini istakhlaftu alaikum Umar bin Khattab. Ya. Jadi ditambahkan oleh Uthman. Karena Uthman tahu bahwa yang diinginkan oleh Abu Bakar adalah menunjuk Umar. Ya. Tahunya dari mana? Nah, ketika Abu Bakar siuman, ya, ketika dia beliau pingsan kemudian beliau bangun, ya, beliau meminta lagi agar dibacakan kembali apa yang beliau diktekan kepada Uthman. Beliau minta Uthman untuk mendiktekan kembali, untuk membaca kembali apa yang beliau diktekan. Maka dibaca kembali oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ternyata Uthman sudah menulis nama Umar. Maka Abu Bakar bertakbir, Allahu Akbar. Ya, wahai Uthman, ya, aku melihat bahwa engkau ini khawatir. Kalau aku pingsan, kemudian aku meninggal, kemudian orang berselisih, sehingga engkau menulis nama Umar. Maka kemudian kata Uthman, benar wahai Abu Bakar. Saya khawatir ketika ini tidak diselesaikan, artinya wasiat ini tidak diselesaikan, kemudian orang mengatakan bahwa dialah yang berhak menjadi khalifah. Ya, padahal kita tahu semua bahwa Umar adalah orang yang paling layak untuk menjadi khalifah. Maka ini ijtihadnya Uthman. Ya, beliau tahu sebenarnya yang ingin ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Umar. Tapi kemudian beliau pingsan. Maka beliau nulis terlebih dahulu Umar. Khawatir ketika pingsan tersebut Abu Bakar gak siuman. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan semoga Allah membalasmu. Wahai Uthman, ya, dengan ijtihadnya tadi, ya, dibenarkan oleh Abu Bakar. Memang betul, yang ingin ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah membalasmu wahai Uthman dengan kebaikan dan jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Maka inilah wasiat yang dituliskan oleh Uthman, ya, dari lisannya Abu Bakar Siddiq dan dibenarkan, ya, sudah dikoreksi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian Uthman pun membawa wasiat tersebut dan orang-orang pun, ya, menyetujui pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Ya. Walaupun ada juga saudaraku kaum muslimin, ya, karena karakter keras yang ada pada Umar, ada sebagian orang yang mempertanyakan keputusan Abu Bakar tadi. Ketika ketahuan, ya, dibawa wasiat tersebut oleh Ya, ketika Uthman tadi membawa wasiatnya Abu Bakar bahwa yang menjadi khalifah adalah Umar, maka sebagian orang khawatir dengan sikap keras yang ada pada diri Umar. Mereka pun mendatangi Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ma taqulu li rabbika idza sa'alaka 'an istikhlafika Umar wa anta tara ghildatahu?" Wahai Abu Bakar, apa yang engkau akan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika engkau mengangkat Umar untuk menggantikanmu, sedangkan engkau mengetahui bahwa dia adalah sosok yang keras, ya, yang sosok yang demikian keras. Maka kemudian, ya, beliau mengatakan, ya, ajlisuni, ya, dudukkanlah aku, ya, abillahi takhufuni, ya, tukhawifuni, kata beliau, apakah dengan Allah kalian menakut-nakuti aku? Karena orang mengatakan kepada Abu Bakar, apa yang nanti engkau akan katakan, ya, kepada Allah kalau engkau menjadikan Umar sebagai penggantimu, padahal dia adalah sosok yang demikian keras. Maka kata Umar, apakah kalian coba menakut-nakuti aku dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Beliau kemudian mengatakan, ya, khaba man tuzawwidu min amrikum bidzulm. Ya, sungguh merugi siapa yang berbekal, ya, di antara kalian dengan kedzaliman. Artinya hati-hati kalian dari berbuat zalim dengan mengatakan, ya, hal-hal yang buruk terhadap Umar radhiyallahu taala anhu. Aqulu Allahumma istakhlaftu alaihim khaira ahlik. Ya. Aku akan katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku telah mengangkat orang terbaikmu, ya, untuk menjadi pemimpin mereka. Ini yang akan aku katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalian boleh saja mengatakan Umar keras demikian dan demikian, tapi sesungguhnya aku berpandangan bahwa dialah orang yang terbaik. Tidak ada lagi yang terbaik daripada Umar bin Khattab. Maka ini yang akan aku katakan kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala kalau aku ditanya mengapa aku mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini jawaban yang demikian tegas, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang yang mempertanyakan sikap keras Umar bin Khattab. Ya, tidak ada lagi orang yang terbaik selain Umar bin Khattab. Pasca Abu Bakar As-Siddiq, dialah orang yang terbaik, sahabat Rasulullah SAW yang terbaik. Demikian juga pembelaan, ya, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, pembelaan Ali bin Abi Thalib kepada sosok Umar, ya. Jadi yang membela, termasuk yang membela Umar ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan, hatta hadaratul wafah faro'a anna Umar aqwa 'alaiha. Ya, sampai ketika kematian itu datang kepada Abu Bakar Siddiq, beliau melihat bahwa Umar ini adalah sosok yang paling kuat untuk memikul kekhilafahan. Walau kanat muhabatan la athara biha waladah. Kalau memang Abu Bakar ini mau KKN, ya, nepotisme, pastilah dia akan menunjuk anaknya. Ya enggak? Pasti dia akan menunjuk anaknya. Wastasyaral muslimina fi dzalik. Tapi tidak, Abu Bakar bermusyawarah dengan kaum muslimin. Ya, meminta pendapat kaum muslimin dalam penunjukan Umar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Demikian juga bertanya kepada Uthman. Beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin. Faminhum man radi wa minhum karih. Dan memang benar, sebagian orang ada yang ridho dengan pengangkatan Umar, ada yang tidak suka. Karena apa? Sikap keras yang ada pada Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian waqalu atu'amiru alaina man kana annanan wa anta hayyun. Kemudian orang yang tidak ridho ini, ya, dia mengatakan kepada Abu Bakar, apakah engkau, ya, mengangkat atas kami orang yang keras, wa anta hayyun, dalam keadaan kamu masih hidup? Ya. Artinya kenapa engkau kemudian memilih Umar sebagai pemimpinmu, padahal dia dikenal dengan sikap kerasnya? Famadza taqulu lirabbika idza qadimta alaih. Maka nanti apa yang kau akan katakan di hadapan Rabbmu apabila engkau menghadapnya? Maka Abu Bakar ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beliau mengatakan, aqulu lirabbi idza qadimtu alaihi ilahi amartu alaihim khaira ahlik. Kalau memang nanti, ya, aku akan katakan di hadapan Rabbku, apabila aku menghadapnya nanti, aku akan katakan, ilahi, wahai ilahku, wahai sesembahanku, ammartu alaihim khaira ahlik. Aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka untuk menjadi pimpinan mereka. Ya. Demikian ketegasan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Ya. Maka beliau mengatakan, aku akan katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku adalah, ya, aku telah menunjuk orang yang terbaik, hambamu yang terbaik untuk menjadi pemimpin mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa ammara alaina Umar faqama fina bi amri sahibai. Ya. Maka kemudian ini tazkiyah, ini rekomendasi atau kesaksian dari Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ammara alaina Umar. Kemudian Abu Bakar pun menunjuk. Kemudian Abu Bakar pun menunjuk ya Umar sebagai pengganti beliau, sebagai pemimpin kami. Faqama fina bi amri sahibai. Maka kemudian dia ya memimpin. Ya, maka kemudian dia memimpin kami sebagaimana kedua sahabatnya. Seperti siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi estafet kepemimpinan yang diberikan kepada Umar, ya ini dijalankan Umar dengan penuh amanah. Beliau memimpin sebagaimana apa yang diajarkan oleh Abu Bakar dan juga dan sebelumnya juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanun kirumin husayan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengingkari Umar. Na'rifu fihi az-ziyadata kulla yaumin fid din wa dunya. Setiap hari ya di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab kami senantiasa mendapatkan tambahan baik itu dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia. Ya, ketika Umar memimpin ya perkara agama tidak kurang. Ya. Kesolehan manusia ini tidak kurang. Ya. Fatahallahu bihil aradin. Allah telah membukakan bumi-bumi kepada Umar, ya penaklukan-penaklukan. Wa masara bihil amsar dan melebarkan kota-kota, artinya meluaskan ya daerah kekuasaan kaum muslimin. Ini pujian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada Umar. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib tentang sosok Umar, la ta'khudhu fillahi laumatul laim. Beliau adalah orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ya, selama beliau berada di atas agama Allah, selama beliau berada di atas kebenaran, maka beliau tidak khawatir dengan celaan ya orang-orang yang mencela. Dan harusnya kita seperti itu ya. Kita seperti itu. Jadi manusia itu jangan takut dengan celaan. Ya. Kita tuh enggak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kau menyelisih manusia?" Enggak. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyelisihi ya Allah dan Rasul-Nya. Ini satu prinsip yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim. Ya, ini karakter yang harus ada pada diri kita. Jangan takut dengan celaan manusia. Ya. Kemudian kata beliau, al-ba'idu wal qaribu sawa'un fil adli wal haq. Orang yang jauh dan orang yang dekat sama dalam keadilan dan kebenaran. Jadi Umar bin Khattab memperlakukan orang sama. Ya, baik yang memiliki hubungan kekerabatan kepada beliau, dengan beliau, dan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan, ya, yang memiliki kekerabatan dengan beliau. Semuanya sama di mata Umar. Wa daraballahu bilhaq ala lisanihi wa qalbih. Allah telah menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya. Hatta in kunna lanadhunnu anna alatis sakinah tantiku ala lisanih. Sampai-sampai kami mengira bahwa ketenangan berbicara itu ada di lisannya Umar. Ya. Wa anna malakan baina ainaih yusaddiduhu wa yuwafiquhu. Sampai kami mengira bahwa di hadapan kedua matanya Umar ada malaikat yang selalu membimbing dan meluruskan langkahnya. Ya, demikian pujian yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib terhadap pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah oleh Abu Bakar. Ya, dengan demikian dari sini kita bisa melihat bahwa tepatlah keputusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengangkat Umar sebagai khalifah pengganti beliau. Ya, yang pertama, perkara ini telah dimusyawarahkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu dengan para sahabat yang lain. Kemudian memang sosok Umar bin Khattab ini memang adalah sosok yang demikian kompeten ya dalam memegang tampuk kepemimpinan. Baik, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang menunjukkan memang sosok Umar bin Khattab ini sangat layak untuk menjadi khalifah pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lantas bagaimana ya ketika beliau diangkat menjadi khalifah, apa perkara-perkara atau program-program pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah diangkat menjadi khalifah? Kita cukupkan dulu sampai di sini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan ya tentang bagaimana Umar bin Khattab memulai kekhilafahan beliau. Naqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.